Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة رحمكم الله kita lanjutkan pembacaan Kitab Ad-Dawah Dawa yang dikarang oleh Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Qala rahimahullah, wa min uqubatiha anna taj'alu sahibaha min as-siflah ba'da an kana muhayya'ah muhayya'an li an yakuna min al-'ilyah fa inna Allah khalaqa khalqahu qismain Aliyatan wa siflatan wa ja'ala aliyyin mustaqir al-aliyah wa asfal safilin mustaqir al-siflah wa ja'ala ahlu ta'ati al-aliyyin a'layin fi dunya wal akhirah wa ahla ma'asiyati al-asfalin fi dunya wal akhirah. Di antara pengaruh dari dosa dan kemaksiatan adalah Allah jadikan bagi pelaku dosa, pelaku kemaksiatan menjadi rendah dan turun, jatuh ke bawah, yang mana sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketinggian kepada dia. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan penciptaannya, makhluknya menjadi dua. Ilyatan wa siflatan. Ada makhluk yang di atas, ada yang di bawah. Allah jadikan makhluk yang Allah ciptakan di atas akan selalu di atas. Artinya menentukan atas turunnya, atas rendahnya makhluk adalah Allah, bukan manusia. Hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia berusaha untuk meninggikan dirinya, berusaha meninggikan dirinya, selalu ditampilkan dirinya, tetapi ketika Allah jatuhkan, maka akan jatuh. Beda kalau seandainya manusia menjatuhkan dia, tetapi Allah selalu meninggikan dia, maka akan selalu tinggi di hadapan Allah. Karena yang mengatur adalah Allah, bukan manusia. Kemudian Allah jadikan makhluk yang di bawah selalu tinggal di bawah, jatuh. Wa ja'ala ahla ta'atil a'lain fi dunya wal akhirah. Allah jadikan ahli ta'ah adalah orang yang di atas, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Ini kuncinya. Ketika seorang ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mengemis-ngemis, bukan dengan menjilat, bukan dengan mencari muka, bukan dengan menjatuhkan orang lain atau menginjak kepala orang lain, dia pengen naik ke atas, enggak bisa. Kapanpun ketika jatuh maka akan jatuh. Karena yang meninggikan dan menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dia, nah, tetap tidak akan bisa wa'ala ma'asyatil asfalin fid dunya wal akhirah. Dan Allah jadikan pelaku-pelaku kemaksiatan, Allah jadikan mereka rendah dan jatuh di dunia maupun di akhirat. Ini juga kuncinya. Ketika seorang jatuh, rendah, hina di dunia maupun di akhirat, ada sebab musababnya, ada alasannya. Tidak ujug-ujug, tidak serta-merta jatuh atau naik, naik atau turun dengan sendirinya atau dengan dirinya, dengan kehebatan, tidak. Itu pengaturan dari Allah Azza wa Jal. Allah yang mengatur, Allah yang meninggikan derajat seseorang, juga Allah yang merendahkan seseorang. Karena pengaturan itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah jadikan orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal adalah menjadi orang-orang yang tinggi di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang ahlul maksiat, Allah jadikan hina, rendah dan jatuh baik di dunia maupun di akhirat. Kama ja'ala ahla ta'atihi akrama khalqihi alaih. Sebagaimana Allah jadikan orang-orang yang taat kepada Allah adalah orang-orang yang mulia, demikian pula orang-orang yang bermaksiat kepada Allah adalah ahwana khalqihi alaih. Allah jadikan pelaku maksiat, pelaku dosa adalah orang yang hina, rendah dan hancur, jatuh di hadapan makhluk, bahkan di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan kemaksiatannya. Ini pun bertingkat-tingkat tergantung kemaksiatannya. Wa ja'ala al-'izzata li ha'ula wa dhillah as-saghar li ha'ula. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah jadikan kemuliaan bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Juga Allah jadikan kehinaan, kehancuran, kerendahan bagi mereka yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abdullah bin Amr dari Nabi SAW bersabda, Bu'ithu bisayf baina yaday sa'ah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pedang. Baina yaday sa'ah, di hadapanku ada akan ditegakkannya hari kiamat. Karena apa? Tanda. Tanda di antara tanda-tanda ciri-ciri hari kiamat adalah diutusnya Rasulullah SAW. Ini ciri atau tanda yang besar apa yang kecil? Yang kecil. Yang besar ada berapa? Ah? Tanda ciri hari kiamat yang besar ada berapa? Turunnya Dajjal atau turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, nah, Yajuj Majuj, kemudian apa? Keluar dukhan, asap, kemudian keluar api dari Yaman, ada berapa tuh? Ada 5. Kemudian apa? Keluarnya hewan melata yang besar, yang bisa berbicara, mengajak bicara manusia. Kemudian yang 7, apa? Terbitnya matahari dari barat atau timur? Barat. 7. Ini tanda yang besar. Sebelumnya tanda-tanda yang kecil. Manusia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Sudah ada. Dulu 20, 30, 40 tahun yang lalu masih. Ya ada, tapi gak terlalu banyak. Sekarang sudah banyak. Nah, artinya sudah di tengah-tengah kita. Ini ciri-ciri tanda-tanda. Banyaknya zilzal, banyaknya gempa. Itu sudah ciri dan tanda. Walaupun tandanya kecil. Tanda kecil saja sudah menakutkan. Lebih-lebih tanda yang besar. Na'udzubillah. Diutusnya Rasulullah SAW itu sudah merupakan ciri dan tanda hari kiamat. Bu'ithu bisayfi baina yadayya sa'ah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjihad, diangkatnya pedang di hadapanku. Sebentar lagi ada hari kiamat, ditegakkan hari kiamat. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan Allah jadikan rezekinya Nabi Muhammad SAW di bawah naungan 6 tombak. Artinya dengan berjihad sehingga mendapatkan apa? Harta rampasan perang. Wa ju'ila dhul was-saghar 'ala man khalafa amri, dan dijadikannya kehinaan, kerendahan terhadap seseorang adalah ketika mereka menyelisih perintah Rasulullah SAW, bermaksiat kepada Rasulullah SAW, akan hina dan rendah. Fakullama amil al-'abd ma'siyatan nazala ila asfali darajatin, maka setiap kali seorang hamba bermaksiat pada Allah, maka dia akan turun derajatnya. Derajat ini naik ke atas apa ke bawah? Hah? Tadinya di atas, berarti apa? Turun. Kalau darokat, darokat apa? Ke bawah. Nah, karena mungkin awalnya tinggi, derajatnya turun. Dan ini tergantung kadar kemaksiatan yang seseorang melakukannya, tergantung kadarnya. Apa kemaksiatan yang telah dia kerjakan? Nah, yang tadinya di atas turun. Sebagaimana ayah kita Abuna Adam alaihi salatu wassalam, Adam, ayahnya Bani Adam, yang tadinya di surga turun ke bumi. Nah, wallahul musta'an. Wala yazalu fi nuzulin hatta yakuna minal asfalin. Akan senantiasa seorang itu akan jatuh, turun, turun, turun, turun, sehingga menjadi paling bawah. Sehingga bertingkat-tingkat tergantung apa? Tergantung tingkat kemaksiatan, kadarnya, jenisnya, ala hasabi, masing-masing berbeda-beda. Sebaliknya, wa kullama amila ta'atan irtafa'a darajatan, setiap kali seorang mengamalkan ketaatan pada Allah, maka akan semakin naik derajatnya di sisi Allah Azza wa Jal. Wa la yazalu fi irtifa'in hatta yakuna minal a'lain, akan terus senantiasa dia akan naik, naik, naik, naik, sehingga menjadi makhluk yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Amalan yang bisa meninggikan derajat seseorang apa? Hah? Yarfa'illahu alladzi yarfa'illahu alladzina amanu minkum Walladzina utul ilma darajat. Nah, kalau mau ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jal, sudah ada jawabannya, sudah ada bimbingannya dari Allah Azza wa Jal. Yarfa'illahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menaikkan. Amanu, orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian. Artinya apa? Dengan beriman kepada Allah Azza wa Jal akan ditinggikan derajat seseorang. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, artinya dengan menuntut ilmu, derajatnya akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara yang lainnya adalah dengan qiyamul lail, salat tahajud. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak, di antara nam di malam hari maka bertahajudlah kamu sebagai sholat nafilah, sholat yang nafilah, yang sunnah. Tidak wajib, tetapi nafilah, sunnah. Walaupun tidak wajib, tetap akan ditinggikan maqamah mahmuda. Asa ayyab'athaka rabbuka maqamah mahmuda. Semoga, nah, di hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat, menjadikan kamu, memberikan kepada kamu maqamah mahmudah, kedudukan yang terpuji. Artinya derajatnya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara amalan-amalan ketaatan yang bisa mengangkat derajat seseorang. Banyak amalan yang lain, tidak sebatas itu saja. Ini diantara contohnya. Dengan menuntut ilmu, dengan beriman pada Allah Azza wa Jal, dengan sholat qiyamul lail, dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين وقد يجتمع للعبد في أيام من حياته الصعود من وجه ونزول من وجه. Kadang, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, terkumpul pada seorang hamba, kadang naik, kadang turun. Bisa? Ya bisa, kenapa enggak bisa? Wa ayyuma kana aghlab 'alaika min ahlih. Ketika naik dan turun, siapa yang kuat? Semakin kuat dia, maka dia termasuk penghuninya. Artinya ketika ketaatannya kuat, maka dia termasuk golongan ahli ta'ah. Sebaliknya ketika kemaksiatannya kuat di dalam hidupnya, maka dia termasuk golongan ahli ma'asiyah. Na'udzubillah. Falaisa man sa'ada mi'ata darajatin wa nazala darajatan wahidah kaman kana bil 'aqs. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, falaisa man sa'ada mi'ata darajatin, tidak semua orang yang naik langsung ke derajat 100 derajat ke atas, wa nazala darajatan wahidah, dia turun satu tingkatan, enggak mesti, bisa aja langsung turun lagi. Atau sebaliknya. Mafhum? Misalkan dia naik nih ke 100 tingkatan. Wah, turun, wah, anak derajatnya turun menurut versi dia. Ya, Allahu a'lam. Tidak seperti itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Langsung turun satu derajat, enggak. Bisa saja jatuh. Bahkan turunnya dua kali lipat, tiga kali lipat. Nanti akan disebutkan kenapa. Apa alasannya? Karena apa? Di antaranya seorang hamba kadang berbicara itu tidak berpikir. Dengan ucapannya bisa menghancurkan dia, dengan ucapannya bisa menggiring dia, menghempaskan dia ke dalam api neraka yang jauhnya sejauh timur dan barat. Jauh, naudzubillah. Padahal dengan satu ucapan. Artinya yang tadinya derajatnya 100 tingkatan ke atas, enggak mesti turunnya satu, tidak. Bisa aja langsung turun sejauh jaraknya timur dan barat. Naudzubillah. Sehingga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walakin ya'rud hadha hahuna linufus ghalatun azim. Ada kesalahan di dalam memahami ini bagi seorang jiwa. Kesalahan yang besar. Apa kesalahannya? Ketika seorang hamba turun derajatnya sejauh timur dan barat, jauhnya atau sejauh langit dan bumi, fala yafi su'uduhu alf darajatin bihadha an-nuzul wahid. Enggak cukup. Dia naik 1000 tingkatan itu enggak cukup karena jauh langit dan bumi, timur dan barat. Kalau 1000 tingkatan naik, enggak cukup kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fala yafi su'uduhu alf darajatin bihadha an-nuzul wahid. Dengan sebab turunnya dia satu kali turunan yang jatuhnya sejauh timur dan barat atau sejauh langit dan bumi, jatuh turun. Nah, artinya jangan disamakan dengan di dunia. Ya, bisa saja sangat jauh, naudzubillah. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'ala Allah alla yaghfir li fulan." Siapakah yang telah lancang terhadap Allah Azza wa Jalla? Lancang. Terburu-buru dia sudah memvonis orang lain tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Fulan banyak dosanya, enggak akan diampuni. So ini udah lancang. Sudah lancang, udah buru-buru mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya dia yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzibillah. Sehingga di dalam beragama juga harus menjaga kalimat. Jangan sampai kalimat yang kita ucapkan malah justru akan menjatuhkan kita dengan kalimat tersebut, akan menjatuhkan kita sejauh timur dan barat. Na'udzubillah. Seperti tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang hadis qudsi, Allah berfirman, siapa yang telah lancang terhadapku? Lancang. Karena masalah ampunan, fulan diampuni atau fulan tidak diampuni, siapa yang mempunyai hak ini? Manusia atau Allah Subhanahu wa taala? Adapun manusia enggak bisa ikut campur di dalam hal itu. Naam, man dzal ladzi yata'alla 'alayya alla yaghfir li fulan? Siapa yang telah lancang terhadapku bahwasanya dia memvonis, dia mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni li fulan, untuk fulan. Padahal Allah mengampuni, dan Allah tidak mengampuni kepada orang tersebut. Ini ucapan-ucapan yang bahaya. Dikatakan oleh para ulama, di dalam beragama seorang harus menjaga ucapannya jangan sampai mencacati tauhidnya, mencacati dirinya. Nah, dengan kalimat yang lancang mendahului Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini, sehingga bisa menjauhkan dirinya antara nam sejauh timur dan barat. Waliyadzubillah. Sehingga turun yang seperti ini enggak bisa ditebus dengan 1000 tingkatan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fala yafi su'udu alfa darajah bihadzan nuzulul wahid, dengan sekali turun tetapi apa jauhnya? Sejauh apa? Timur dan barat. Sejauh langit dan bumi. Nah, cukup dia naik, anak udah naik nih misalkan 2000 tingkat, enggak bisa. Enggak cukup. Itu perasaan dia saja. Mungkin maghrur, tertipu dengan dirinya, tertipu dengan kesolehannya, tertipu dengan amalannya. Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Perasaan dia saja mungkin. Nah, sehingga hati-hati. Wa nuzul amrun lazimun lil insan. Nah, seseorang itu bisa saja jatuh. Nah, bisa saja jatuh. Walakin minan nas may yakun nuzulu ila ghaflah. Akan tapi jatuhnya seseorang kadang dari kelalaian. Lalai, ghaflah. Nah, ya. Fahadha istayqadha min ghaflati ada ila darajati. Ketika seorang jatuh, ghaflah, lalai. Ini bisa balik ke derajat yang sebelumnya. Mafhum? Artinya enggak terlalu parah. Enggak seperti yang tadi. Turun sejauh timur dan barat, sejauh langit dan bumi. Karena apa? Semua tergantung kadarnya. Kadar naik atau kadar turun masing-masing berbeda. Ketiga ghaflah, lalai. Naam. Ketika dia diingatkan, maka kembali. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat di syarah Riyadhus Shalihin atau syarah Bulughul Maram, karyanya Syekh Muhammad, syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tentang seseorang kadang berbuat salah karena ghaflah, karena lalai. Itu ada kalamnya yang sangat bagus, bisa dirujuk ke syarahnya beliau ya, sebagai tambahan ilmu. Dibahas oleh Ibnu Utsaimin masalah ghaflah, masalah lalai. Nah, ketika seorang berbuat salah karena lalai, kemudian ditegur, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya balik lagi ke semula. Au ila arfa min habi asabi yaqdhati, atau mungkin dia kembali ke derajat yang sebelumnya, atau mungkin bisa lebih tinggi lagi derajatnya sesuai dengan tingkat kesadaran dia. Berarti kan apa? Tingkat kesadaran dia. Semakin dia sadar bertaubat kembali kepada Allah, maka Allah terima taubatnya. Man taba taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Seperti kisahnya siapa? Bani Israel yang membunuh 99 orang. Bertanya kepada rahib pendeta, hal min taubah, apakah aku nah bisa bertaubat, masih diterima taubatnya? La, enggak, kamu enggak bisa diterima taubatnya. Langsung dibunuh. Genap menjadi berapa? 100. Cari lagi seorang alim, hal min taubah, apakah aku masih bisa diterima taubatnya? Iya, masih bisa. 6. Apa penghalang kamu dengan taubat? Tidak ada yang bisa menghalanginya. Taubat. Akan tapi arduka ardusu, negeri kamu, kampung kamu, bumi kamu itu jelek. Daerah kamu itu jelek, banyak kemaksiatan. Hijrah, pindah ke negeri, ke tempat yang banyak orang-orang yang saleh. Ini pentingnya hijrah kepada daerah, tempat yang baik. Ketika dalam perjalanan meninggal, akhirnya dua malaikat berselisih di situ. Maka Allah turunkan malaikat yang lainnya untuk memutuskan mana yang lebih dekat. Maka diputuskan orang ini lebih dekat pada negeri yang baik. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, juga seperti apa, seorang pelacur, wanita pelacur memberikan apa? Minuman, air minum kepada hewan. Hewannya juga bukan hewan yang disebutkan kejelekan, artinya anjing, tapi tetap ya, walaupun demikian. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain mengatakan apa? Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kalian man fil ard, siapa saja yang ada di muka bumi, termasuk tadi masalah apa, hewan, anjing atau apa, ketika kelaparan, kucing atau apa, kelaparan, kasihan di jalan atau apa, ya mungkin kalau bisa ya kasih ya, sebagaimana kisahnya wanita tersebut. Maka wanita tersebut pun masuk surga. Berbeda dengan seorang perempuan juga menyiksa kucing. Kenapa? Lahia at'amadha walahia sakadha. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, maka disiksa perempuan tersebut. Karena apa? Telah menyiksa hewan, kucing. Ini penting bagi orang-orang yang hobi memelihara, mau ikan, mau kucing, mau apapun, kasih makan, karena sudah kewajiban. Jangan sampai waliyadzubillah kita diazab, kita disiksa dikarenakan apa? Tidak menunaikan haknya. Ya, kalau dia gak mau ribet ngasih makan, ya lepas saja. Lepas burung, lepas sudah. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kalian man fil ard, siapa saja yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ini rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lainnya Allah berfirman, hadisul qudsi, wa rahmati ghalabat ghadabi. Rahmat Allah lebih mendahului, lebih mendominasi murkanya Allah. Ini padahal ahli maksiat. Seorang wanita berzina memberikan apa? Air minum kepada hewan, dimasukkan ke dalam surga. Ini rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang dari Allah. Dan sifat rahmah. Sabita lillahi azza wa jal. Sifat rahmah. Itu. Naam. Sabitatun lillahi azza wa jal. Tetap milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah, Mu'attilah, yang mana mereka mengingkari sifat rahmah. Nah, Mu'attilah, ahli ta'til, mereka mengingkari sifat rahmah. Disebutkan oleh Syekh Rabi' Habibullah dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari, ya, tentang sifat rahmah. Syekh Rabi membawakan bahwasanya dari kalangan ahli ta'til mereka yu'attiluna sifat rahmah, menghilangkan, menghapus sifat rahmah. Karena alasan mereka, sifat rahmah, rahmah ini muncul dari kelemahan menyayangi, ya. Rahmah kan kasih sayang. Ini keluar atau ini muncul dari orang-orang yang lemah atau dari yang lemah katanya. Kata siapa? Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'attilah. Naam, dan yang semisalnya dari Asy'ariyah juga disebutkan oleh Syekh Rabi' Habibullah. Nah, dijawab oleh Syekh Rabi' Habibullah dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari, tidak demikian, justru sifat rahmah muncul dari Al-Qawi yang maha kuat. Ya. Hadza binafsil kalam Syekh Rabi' Habibullah. Sifat rahmah justru apa akan muncul? Ya, sifat rahmah muncul dari yang maha kuat. Yang lemah ya tidak akan bisa. Nah, ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang jatuh, turun derajatnya. Nah, dari perkara ghaflah. Ghaflah, maka akan kembali lagi. Ghaflah itu ya lalai, salah, keliru, enggak sengaja. Kullu bani Adam khata, setiap bani Adam pasti berbuat salah, enggak ada yang maksum. Enggak ada yang maksum. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah apa? Yang bertaubat. Karena enggak ada yang maksum. Ketika Rasulullah SAW mengharamkan madu, Rasulullah SAW mengharamkan madu, karena apa? Karena apa? Hafsah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala langsung ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma'ahallallah. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya ini madu. Ditegur langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, hadza min ghaflah, dan ini maksum, tetap diampuni. Nah, bisa dilihat di Syarah Riyadhus Salihin dari ucapan Imam Ibn Uthaymin rahimahullah. Juga ketika Rasulullah SAW bermuka masam, ya, terhadap orang yang buta, ditegur langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta kepada Nabi Muhammad SAW, langsung teguran dari Allah azza wa jal. Wa mayudrik, tahu dari mana kamu? La'allahu mada? Hah? Akmil. Mana Amir Hanif? Ayatnya apa? Enggak ada apa. Hah? Ya tazakka. Wa ma yudrik, tahu dari mana kamu? Ah, mungkin bisa jadi dia bersih hatinya. Sungguh teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata Ibnu Al-Haymin rahimahullah, hadza min ghaflah. Dan ini maksum. Ini diampuni dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lebih-lebih kita manusia biasa banyak ghaflah, banyak kesalahan kita, banyak kelalaian kita. Wallahul musta'an. Maka kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di sini, fa la yastayqadhu min ghaflati 'ala ila darajati. Ketika dia jatuh, seseorang jatuh, maka dia akan kembali lagi dari kelalaiannya. Ketika diingatkan, dia sadar, maka akan kembali lagi ke derajat yang sebelumnya. Au ila arfa, bahkan mungkin lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih tinggi lagi derajatnya. Bihasa biyaqdatihi, sesuai dengan apa? Kesadaran dia. Sadar. Seperti kisahnya siapa? Tabi'in, seorang tabi'in. Ah, yang merampok. Siapa? Hah? Siapa? Fudail bin Iyad rahimahullah. Ketika ditegur atau dibacakan atau beliau mendengar ayat apa? Ayat apa? Hah? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ila akhiril ayat. Langsung gemetar dan menangis Fudail bin Iyad rahimahullah. Apakah tidak sampai kepadanya terhadap orang-orang yang beriman? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Naam. Sehingga hati-hati mereka takut ketika mengingat Allah, disebutkan nama Allah, dan apa yang sampai kepada mereka dari al-haq, wa ma nazala min al-haq ila akhiril ayah. Maka Fudail bin Iyad menangis, bertaubat kepada Allah. Padahal sebelumnya apa? Perampok. Tahu perampok? Perampok ya. Namanya perampok, hubungannya dengan nyawa. Kalau enggak ngebunuh ya dibunuh. Namanya merampok. Nah, tetapi di sini Allah angkat lebih jauh, tinggi lagi, arfa. Tergantung kesadaran dia, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Arfa, dari yang sebelumnya lebih tinggi derajatnya. Sehingga ketika bertaubat kepada Allah dan bersungguh-sungguh taubatnya, maka Allah angkat ya Fudail bin Iyad rahimahullah. Nah, seorang tabi'in yang mulia bertaubat kepada Allah dari kemaksiatannya. Nah, arfa, lebih tinggi lagi. Juga seperti kisahnya siapa? Umar bin Khattab, yang sebelumnya dalam keadaan jahiliyah apa? Hah? Membunuh dan lain sebagainya. Tetapi ketika masuk Islam, bertaubat kepada Allah dari jahiliyahnya, masuk Islam, Allah tinggikan derajatnya. Arfa minha, tinggi derajatnya sesuai dengan naam kesadaran dia. Nah, masing-masing berbeda-beda. Masing-masing berbeda-beda. Kadarnya berbeda-beda. tingkatannya berbeda-beda. Wa minhum may yakunu nuzulu ila mubahin, kadang seseorang bisa turun jatuh kepada perkara yang mubah, yang boleh. Layan wibihil isti'ana ala ta'ah. Dia terjatuh kepada perkara yang mubah, sehingga dengan perkara yang mubah tersebut tidak dia gunakan untuk membantu ketaatan dia kepada Allah. Hartanya banyak, malah justru menjadi malapetaka. Yang harusnya digunakan di atas ketaatan kepada Allah, maka apa? Nah, menjadi bala, malapetaka, waliyadzubillah. Fahada, yang demikian itu, madaraja ila ta'a faqad ya'ud ila darajati waqad la yasil ilaiha. Orang yang seperti ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kapan dia kembali bertaubat kepada Allah, melakukan ketaatan pada Allah, kadang qad ya'ud ila darajati, kadang kembali kepada derajat yang sebelumnya, kadang juga tidak. Waqad la yasil ilaiha, kadang enggak sampai lagi ke situ, ke derajat yang semula enggak sampai. Waqad yarzabiru anha fa inna qad ya'ud a'la himmatan min makan, atau kadang lebih tinggi lagi derajatnya naik. Artinya apa? Tidak ada sesuatu di situ ada yang paten, tidak. Tergantung tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ala hasabi yaqdhatih, sesuai dengan kesadaran dia. Kembalinya dia kepada Allah. Fa inna qad ya'udu a'la himmatan min makan. Karena bisa jadi dia lebih semangat lagi di dalam mengamalkan ketaatannya kepada Allah dari yang sebelumnya. Wa qad yakunu adhafu himmatan, kadang sebaliknya dia lemah, sudah lemah dan lemah. Nah, di dalam berbuat amalan itu berat. Disinilah pentingnya kita meminta kepada Allah, meminta taufik, meminta pertolongan pada Allah. Ya Allah, tolonglah saya di dalam beribadah padamu ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu mengingat engkau ya Allah. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah aku agar selalu aku bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, ya Allah, tolonglah aku agar selalu baik di dalam beribadah kepada engkau. Ini minta tolong kepada Allah. Karena ibadah tidak akan bisa dilakukan oleh seorang hamba, sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, jenius apapun dia, tidak akan bisa dengan kepintaran dia, kecuali pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Faqarana bainal ibadah wal isti'anah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah gabungkan antara ibadah dengan isti'anah, ibadah dan meminta pertolongan. Bainal abda, karena seorang hamba tidak akan mungkin berbuat ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya bagi kita, terlebih ketika futur, jatuh, ketika ambruk, ketika loyo, baik diri kita, keluarga kita, anak kita, family kita, ada yang futur, minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah anakku. Minta kepada Allah. Ya Allah, tolonglah diriku agar selalu taat kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala ta'atik. Nah, ini pentingnya isti'anah. Pentingnya meminta pertolongan pada Allah Azza wa Jal di dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Wa qad ya'u wa qad ta'udu himmatuhu kama kanat. Dan kadang juga semangatnya ya kembali kepada semula. Tidak naik, tidak turun. Wa min man yakunu nuzulu ila ma'siyatin imma saghiratan aw kabiratan. Fa hadha yahtaju ila 'audihi ila darajati ila taubatin nasuh wa inabatin shadiqah. Dan kadang di antara mereka ada yang jatuh kepada kemaksiatan dan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Fadha yahtaj ila audihi ila darajatihi. Jenis orang yang seperti ini butuh kembali lagi kepada derajatnya dengan apa? Bertaubat taubatan nasuha, dan kembali dengan jujur. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini turun berkenaan dengan tiga sahabat yang mulia. Siapa? Tiga sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Siapa? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Naam Rajam. Tiga sahabat yang mulia yang tidak ikut perang Tabuk. 50 hari tidak disalami, tidak dijawab salam, hatta dengan istrinya pun, keluarganya pun. Sampai turun wahyu. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Nah, dan terhadap tiga orang. Ini disebutkan sifatnya, cirinya. Tiga orang. Nah, cuma tiga orang, yang lain munafikin, disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Selain daripada tiga orang ini semuanya munafikin. Bahkan sampai puluhan, bahkan sampai ratusan yang tidak ikut perang Tabuk. Bertaubat kepada Allah, kembali dengan jujur. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini terhadap tiga sahabat yang mulia. Nah, bertaubat dan membenarkan taubatnya, kembali kepada Allah, dan Allah terima taubatnya. Nah, Allah terima taubatnya. Nah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Allah terima taubatnya, karena taubatan nasuh. Nah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man taba taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah terima taubatnya. At-taubatu yajubu ma qablah. Taubat itu akan menghapus dosa sebelumnya. Kalau dosanya kecil, maka dengan apa? Dengan amalan-amalan saleh seperti sedekah atau yang lainnya. Kalau tobat ya, kalau dosanya besar, maka dia harus apa? Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Nah, bagaimana kalau dia berbuat dosa? Taubat, dosa, taubat, dosa, taubat, terus diulang-ulangi. Sah enggak? Diterima enggak taubatnya? Apa? diterima. Masya Allah. Ah, monggo Pak. Diterima nggak taubatnya? Ah, diterima nggak? Dalilnya apa? Diterima? Ah? Nah, pendapat Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah diterima taubatnya. Lihat syarah Riyadhus Salihin. Juga semakna dengan itu gurunya, gurunya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa? Al-Imam Sa'di rahimahullah. Karena Al-Imam Ibn Utsaimin berguru kepada Al-Imam Sa'di Al-Mufassir rahimahullah. Beliau juga mengatakan diterima taubatnya. Diterima taubatnya dengan syarat taubatan nasuha. Ya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimallahu wa ikhtalafa an-nas hal ya'udu ba'da taubah ila darajati allati kana fiha. Para ulama berselisih pendapat, apakah seseorang ketika berbuat salah kemudian dia bertaubat kepada Allah akan kembali kepada derajatnya yang semula? Binaan ala anna taubata yamhu atau tamhu adzara dzamb. Dibangun di atas dalil bahwasanya taubat itu akan menghapusi dosa yang sebelumnya. Nah, wujudu ka'adami. Seakan-akan udah selesai, terhapus. Apakah kembali derajatnya ke semula atau tidak? Juga di sisi yang lain, binaan ala anna taubah ta'thiruha fi isqatil uqubah wa madaraja allati fatat fa innahu la yasil ilaiha. Dengan pertimbangan yang lain, bahwasanya taubat itu anna taubah ta'thiruha, pengaruhnya fi isqatil uqubah. Pengaruh dari taubat itu kata Ibnu Qayyim hanya menjatuhkan atau menggugurkan siksaan. Apakah sebatas itu atau tidak? Ini para ulama berselisih pendapat di dalam hal ini. Wa madarajatul lati fatat fa innahu la yasil ilaiha. Sehingga derajat yang luput darinya maka tidak akan sampai lagi. Ini berselisih pendapat di dalam hal ini. Qalu, mereka berpendapat, pendapat yang pertama, wa taqdir wa taqriru dzalika annahu kana musta'idan bi istighalihi bi tha'ah fi zaman alladhi 'asa fihi li su'udi akhar wa irtiqa'in bi jumlati a'malihi as-salifah bi manzilati kasbi ar-rajul kulli yawm bi jumlati malihi alladhi yamlikuhu wa kullama tada'afa al-mal tada'afa ar-riba faqad raha 'alayhi fi zaman al-ma'siyah irtifa'u wa ribhun bi jumlati a'malihi. فَإِذَا اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ اسْتَأْنَفَ سُعُودًا مِنْ نُزُولِهِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ صَعِيدًا مِنْ عُلُوٍ وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ عَظِيمٌ. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, ada yang berpendapat أَنَّهُ كَانَ مُسْتَعِدًا بِاشْتِغَالِهِ بِالطَّاعَةِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي عَصَى فِيهِ lisu'udin akhar. Dia sudah bersiap-siap untuk menyibukkan dirinya dengan ketaatan pada hari, pada waktu ketika dia bermaksiat. Maksudnya apa? Dia maksiat, dia juga melakukan ketaatan. Menurut versi dia, ya kosong-kosong lah versi dia. Ya. Nah, versi manusia, Allah alam, itu sebatas ilmunya manusia, prasangkanya dia saja. Ya, ketika dia bermaksiat, dia juga mungkin bersedekah, dia juga mungkin sholat. Ada ya banyak. Itu, nah manusia, ya sehingga pendapat dari para ulama yang mengatakan apa? sahibul kabirah, pelaku dosa besar dari ahli tauhid, pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid, kata para ulama apa? Tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah. Ini pendapat Naam bin Baz, Nuzaimin, Syekh Rabi, Habibullah, a'immah yang lainnya. Pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Ketika dia mati, meninggal, Sunni Salafi meninggal tapi masih apa, durhaka sama orang tua. Ada. Mungkin Sunni Salafi tapi dia masih apa, minjem riba sembunyi-sembunyi. Ada ya, ada saja. Ketika wafat, meninggal, masih dia melakukan dosa besar. Kata para ulama, hal tahtal masyiah, ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Kalau Allah berkehendak, Allah azab, Allah siksa dia. Itu tahtal masyiah. Nah, tahtal masyiah. Tidak seperti apa pemikiran Khawarij. Pemikiran Khawarij berpendapat apa? Pelaku dosa besar masuk neraka. So, bahaya ini. Harusnya apa? Sebagaimana para ulama mengikuti 6 arahan para ulama. Tidak berselisih atau tidak membuat jalan yang lain, pendapat yang lain, bahkan menyimpang dari bimbingan para ulama. Naam, hadza tahtal masyiah, pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid, insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah berkehendak maka Allah ampuni dia, kalau Allah berkehendak maka Allah siksa dia. Nah, maka dari itu, dari sinilah butuhnya kita dari kasih sayang Allah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada juga yang berpendapat, wa taqrir dzalik annahu kana musta'id. Tayyibah. Wartiqain bijumlati amali salifah. Dan dia berusaha menaiki derajatnya. Nah, mengimbangi jatuhnya dia dengan amalan yang lain. Ya, berusaha. Dia berbuat maksiat, dia juga berbuat ketaatan. Ya. Nah, seperti seseorang yang bekerja mengumpulkan harta. Nah, hartanya semakin banyak, keuntungannya banyak. Nah, yang namanya usaha itu naik dan turun. Ketika bangkrut kan ada, mungkin di usaha yang di sini bangkrut jatuh, usaha yang lain naik. Ini versi dia, menurut dia, persepsi dia. Nah, setiap kali dia mulai bisnisnya lagi, maka akan apa, mengumpulkan harta yang lainnya. Naam. Wa kana qabla dzalika sa'idan min 'uluwin. Yang mana keadaan dia sebelumnya itu naik. Sehingga ada perbedaan antara 6 satu dengan yang lainnya. Kemudian pendapat yang lainnya, wa mazalu dzalik. Mazal rajulain, permisalan itu mereka mengatakan, masih pendapat yang pertama. Mereka mengatakan permisalan itu seperti permisalan dua orang yang naik, kedua-duanya naik pada dua tangga yang tidak ada ujungnya. Yang keduanya sama, ini maksiat, ini ketaatan, naik terus. Ini masih pendapat yang pertama. Alasannya, alasan versinya. Wa huma sawa, panazala ahaduma ila asfal walau darajatan wahidah tamasta'na fas-su'uda fa innal ladzi lam yanzul ya'lu 'alaihi wala budda. Ibarat dua orang yang naik tangga yang tidak ada tepinya, tidak ada ujungnya. Kedua-duanya sama. Ketika turun ke derajat, satu derajat, satu enam, turun ke bawah, kemudian naik lagi ke atas. Final ladzi lam yanzil ya'lu 'alaihi wala bud. Karena yang belum turun maka dia akan terus naik dan itu pasti. Wa hakama Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah baina ta'ifatain hukman maqbula. Qala at-tahqiq anna min at-ta'ibin man ya'ud arfa' min darajati wa min man ya'ud ila mithl darajati wa min man la yasil ila darajatihi. Naam, syuh ini tahqiqnya. Kesimpulannya. Kesimpulannya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya bagi mereka yang bertaubat kepada Allah, karena manusia pasti berbuat salah. Ya. Ketika seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bisa dia naik lebih tinggi daripada derajat yang semula. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min man ya'ud ila mithl darajati. Bisa juga kembali ke derajat yang semula. Yang pertama apa? Naik lebih dari semula. Lebih daripada derajat yang semula. Yang kedua, kembali lagi ke asalnya, derajat yang asalnya. Yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa minhum man la yasil ila darajati. Di antara mereka ada juga yang tidak sampai ke derajat yang sebelumnya. Ya. Ini dia. Ala hasabi, masing-masing berbeda-beda. Tadi Ibnu Qayyim sudah memberikan apa? Bocoran apa? Tergantung apanya? Tergantung apa? Kesadaran dia ketika bertaubat, sadar enggak? Enggak. Ini penting di sini. Ala hasabi yaqdhatihi, sesuai kesadaran dia. Ketika dia sadar salah, saya salah. Sudah. Rujuk kembali mengumumkan taubatnya. Kesalahannya. Nah, dan yang demikian tidak menjatuhkan dia. Sebagaimana kisahnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika ditanya oleh seorang wanita di negeri Madinah, "Wahai Abu Hurairah, aku telah berbuat dosa demikian. Fahal min taubah? Apakah aku bisa bertaubat? Masih bisa diterima taubatnya?" Dijawab oleh Abu Hurairah, "Lah, enggak bisa. Enggak diterima taubatnya." Perkara ini langsung didengar oleh Rasulullah SAW dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Wahai hak, celaka kamu. Ditegur langsung. Nah, artinya ada, masih diterima taubatnya. Keesokan harinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an mencari-cari wanita tersebut. Sampai di pasar-pasar, di jalan-jalan, di gang-gang, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an teriak, siapa yang kemarin bertanya kepadaku tentang permasalahan ini. Nah, bahwasanya dia masih diterima taubatnya. Maka perempuan tersebut mendengar, langsung pingsan. Tuh, pingsan. Kenapa pingsan? Senang diterima taubatnya. Ya. Senang diterima taubatnya. Pingsan. Nah, kemudian sadarkan diri lagi. Nah, dan di antara bentuk taubatku, kata wanita tersebut, aku ingin bersedekah dengan kebunku demikian dan demikian. Ini Abu Hurairah, sahabat yang mulia, ulamanya sahabat, minal muktsirina fil athar, orang yang banyak menghafal hadisnya. Ketika keliru, cari orangnya. Keliru berfatwa, ditegur oleh Rasul, cari lagi orangnya mana nih yang kemarin nanya. Ya, salah saya kemarin. Rujuk kembali kepada Allah. Jatuh enggak? Hah? Enggak jatuh. Semakin tinggi. Semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berat. Enggak semua orang bisa. Kecuali apa? Yang berikan keikhlasan, kelapangan hati. Taufik dari Allah. Bukan sekedar teori saja, berat. Kecuali yang diberikan taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qultu, kata siapa? Ibnul Qayyim, bukan kata. Ini cuma baca doang. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadza bihasabi quwwati taubah wa kamaliha. Ini tergantung kekuatan taubatnya dia dan kesempurnaan taubatnya dia. Mahfum? Ini penting. Kalau mau kembali lagi ke derajat semula, taubatnya disuruh taubat aja. Angel, bantah-bantahan. Ah, ente yang salah. Enggak salah. Allahu Akbar. Kenapa susah bertaubat? Nah, Syekh Rabi dan para ulama mengatakan apa? Nah, berterima kasih terhadap seorang yang memberikan apa, menegur atau memberikan memberitahukan aibnya. Berterima kasih justru. Tetapi itulah taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Ketika seorang ini yaqdhah namanya, sadar enggak dia? Yaqdhah seperti itu. Kalau dia sadar dia salah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditinggikan lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlu apa? Bikin opini ini dan itu. Perang opini bahkan enggak habis-habisnya, enggak selesai-selesai. Tinggal taubat selesai. Nah, sebagaimana kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Cari lagi orangnya, siapa yang kemarin nanya? Ya, bahwasanya fatwanya salah. Nah, kembali lagi. Nah. Sehingga kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, ini keadaan ini tergantung kekuatan taubatnya dia kepada Allah, kesempurnaan taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah enam kesadaran dia di sini. Enam penting. Dan itu taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Nah, hidayah dari Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa hidayah. Sebagaimana Allah berikan rezeki hidayah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ya ayyuhallazina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, dan 'ala salasati alladziina khulifu. Naam, Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya. Allah berikan rezeki kepada Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya. Nah, untuk sabar, mengakui kesalahan, bersabar, jujur. Nah, qala al-Imam Al-Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ini masih berkisar pembahasan masalah taubat.